manja. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Semuanya, perkenalkan nama saya Ajay Enggar. Saya tidak mau ngomong banyak panjang lebar. Pokoknya cuma mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu dukung kami RJS YouTube channel, karena udah tembus 400k subscriber. Jadi buat kalian semua, thank you banget, thank you so much yang sudah happy bersama kami, enjoy bersama kami, selalu support kami, terima kasih banyak. Dan juga selalu jaga kesehatan kalian. Ya udah, baca. Saya thank you banget ya, terima kasih teman-teman semuanya. Bye.